ngerteni kue tak kangeni ninggal masong tak kolei termino stasiun tak upeni senajan setahun tak empeni tresnamu sing tak kondeli lali tenang pade ngamu janji janji di seni stasiun gon namu sungguh.